lain ya, hari awak itu tadi betul gitu. Enggak impun ge naon. Bener, siga buru ya. Tinggal di awaknya budak leutik. Betengna bare. Di bodasan dia teh nah. Buru yang mana nyawa anak bangkong. Nu harari deung. Impun ge naon pantes. Sing nah aya tulisan dirinya. Pokoknya ya tulisan pelanggan dirinya teh. Dokter spesialis kulit jeung duraring gitu tah. Budak lalaki kaseh umur setepak ka dokter spesialis kulit jeung duraring. Aya naon jamannya euy? Nganter gitu beraku. Ararane aya naon ku ararane. Budak awewe gelis umur setepak sore-sore ngantri di dokter kandungan. Peting loba jurik nyiliwuri bisi tibeles tului dikat kesek malahan bisa parem digegel virus taeta no power sehnya teka tembo tapi ngegorogot hari anjing ngepugupan ngegel teka tembo untulah nah virus mantep mantak ya omen usep ibu gin gin terutama kuduk pipilih lo menulin peting bisa digegel virus. Iya emang kerjaannya bapak turan nyayo bapak contohnya soalnya budak lelaki kasek umur setepak ka dokter spesialis kulit jeng durarin kenapa deh kenapa kenapa ayo naon nyepungnya tanya sekarang mau nganter umurnya ararane ayo naon ku ararane sore-sore ngantri di dokter kandungan. Ini sumpah mau nampi. Kata ya naonnya kan gitu. Terus kan kayak kerasa. Biar aku nganter sama gitu. Ararane, ayah naon ku ararane. Aneh, pasti aneh. Ya emang ada yang ngeis lagi-nya cek beja. Cek beja, dijurik eta budak lalaki teh. Kasogot parabot mati ulin peting. Oi dong, oi. Peting loba ubrut nyilihuri bisi tibeles tului dikekesa malahan bisa paeh digegel virus kudu dijaga gin ingat gin meja dijurik eta budak lalaki teh kasogot parabot mati ulin peting sabab peting loba curing nyilihuri bisi tibalasa tului dikakasa malahan bisa parem digegel virus virus eta nu kudu hati-hati teh jeung meja dijurik eta budak lalaki teh kasogot duraring mati ulin peting jeung meja dijurik ulin peting masa ulah sok ulin peting sabab peting mah loba jurig nyeliwuri heeh. tukang. Tuing atuh teh nya nu. Tuing.